dengan membekal hati yang tulus, tergores pena mengukir kata, selembut wajah ayu putih nan mulus, mengharap balas jawaban cinta. Hati siapa yang tak gelisah, makan pun bimbang, tidur tak tenang, ungkapan hati belum lagi tercurah, paduan kasih bila akan datang. Oh indahnya anganku melayang, kau ku cumbu dalam bayangan. Oh betapa getar jantung membelah lautan, kau membuka pintu hati untukku, setia di dalam hidupku. Terimalah bekal cinta yang tulus, ku persembahkan hati siapa yang tak gelisah, makan pun bimbang,